بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah Azza wa Jal masih memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melakukan kajian. Dan sejatinya kajian malam ini adalah kajian dari kitab Bulughul Maram, namun disebabkan karena Al-Ustaz Abu Abdullah Muhammad As-Sarbini Hafizahullah wa Syafahullah sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkan beliau Syafahullah, sehingga kita isi jadwal yang kosong ini dengan materi adab, pembahasan tentang adab. Ikhwani rahimani rahimakumullah, para ulama ussalaf, para ulama kita yang terdahulu menganggap adab itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat penting. Nah, lebih penting sebelum mempelajari ilmu. Ya, pentingnya mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ini adalah sesuatu yang mereka pegang. Mereka lebih mementingkan dan mengutamakan adab daripada ilmu. Berkata salah seorang mereka, yaitu Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, talabtul adaba 30 sana. Coba perhatikan ucapan beliau. Beliau mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun. 30 tahun bukan sesuatu yang singkat. 30 tahun bisa jadi itu adalah setengah dari umur seseorang, menghabiskan setengah umurnya untuk mempelajari adab. Wa talabtul ilma 20 sana. Aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Begitu pentingnya adab. Nah, dan ini adalah keadaan mereka, ulama ussalaf. Beliau mengatakan, wa kanu yatlubunal adaba qabla al-ilm, dan adalah mereka ulama-ulama kita terdahulu, mereka terlebih dahulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Di lain kesempatan beliau juga mengatakan, kadal adabu an yakuna thulutsai ad-din. Hampir-hampir adab itu, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, hampir-hampir adab itu menjadi thulutsai ad-din, 2/3 agama. hampir-hampir adab itu menjadi 2/3 dari agama ini, 2/3 agama Islam. Begitu pentingnya adab. Barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju ila kathir minal ilm. Kita lebih membutuhkan adab walaupun sedikit daripada ilmu yang banyak. Kata beliau, kita lebih membutuhkan adab walaupun sedikit daripada ilmu yang banyak. Karena ilmu yang banyak tanpa disertai dengan adab, ilmu itu tidak akan berkah. Nah, tidak akan memberikan manfaat kepada sahibnya, kepada pemiliknya. Orang yang beradab walaupun ilmunya sedikit, maka Allah Azza wa Jalla akan memberkahi ilmunya. Dia akan mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Adapun orang yang banyak ilmu dan tidak memiliki adab, bisa jadi ilmu itu adalah wabalan alaihi, kata para ulama. Bisa jadi ilmu itu malah menjadi bencana bagi dia, hujjah atasnya. Sudah punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, sebagaimana kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah untukmu, atau kalau tidak kamu amalkan maka Al-Quran akan menjadi hujjah atasmu. Barakallahu fikum. Dan insyaallah ta'ala, sebagai materi pengganti, kita akan mempelajari salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah rahimahullah, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, kitab Al-Adab Al-Mufrad. Di mana kitab ini berisikan tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga di sana ada atsar dari sahabah dan para tabi'in yang kesemuanya berbicara tentang adab-adab Islamiyah, adab-adab di dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam. Naam, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hadis-hadis yang ada dalam kitab Adabul Mufrad ini, kata beliau, zaidatun ala ma fi as-sahih. Ya, zaidah, lebih banyak daripada pembahasan adab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam Sahih Al-Bukhari ada bab tentang adab. Ya. Di sana ada bab tentang adab. Nah, dalam kitab Adabul Mufrad ini, hadis-hadis yang disebutkan lebih banyak, zaidah, lebih banyak. Karena Al-Imam Al-Bukhari tidak mempersyaratkan ya penyebutan hadis-hadis dalam kitab ini sebagaimana beliau mempersyaratkan penyebutan hadis-hadis dalam sahihnya, yaitu harus sahih. Adapun dalam kitab Al-Adabul Mufrad tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Nah, beliau tidak mempersyaratkan hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini harus sahih, dikarenakan hadis-hadisnya tentang adab, bukan hadis-hadis tentang ahkam, hukum-hukum. Ya, demikianlah metode para ulama. Nah, mereka lebih na'am bertoleransi di dalam menyebutkan hadis dalam masalah adab, tidak seperti ketika menyebutkan hadis-hadis dalam masalah hukum yang kesemuanya harus dibangun di atas hadis-hadis yang sahih, hukum itu. Adapun masalah adab, maka yatawassauna fihi ma la yatawassauna fi al-ahkam, mereka longgar ya, bertoleransi dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Dan insyaallah taala yang akan kita baca ini adalah Sahih Al-Adab Al-Mufrad, Sahihul Adab Al-Mufrad. Kitab-kitab yang sudah dinilai sahih, yang sudah dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi sudah diseleksi oleh muhaddis di zaman kita, yaitu Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam kitab ini kita akan mempelajari apa saja yang dibutuhkan oleh seorang muslim, ya, berupa adab-adab Islamiyah dan akhlak-akhlak yang mulia. Bab yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah yaitu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Beliau menyebutkan salah satu dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah taala, "Wawassayna al-insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah wasiatkan kepada kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita semua tentang wasiat ini nanti pada hari kiamat, apakah kita telah melaksanakannya atau belum melaksanakannya. Nah, yaitu wasiat berupa berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata ahli tafsir, tafsirkan ayat ini diantaranya adalah Al-Mufassir Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman. Beliau mengatakan, al-ihsan ya'ummu kulla ihsanin qawliyin wa fi'liyin. Ya. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mencakup perbuatan baik yang sifatnya qawli, ucapan, wa fi'lin maupun perbuatan. Nah, maupun perbuatan. Jadi apa saja yang kita bisa berikan kepada orang tua kita berupa ihsan dalam hal ucapan, ya, dalam hal tutur kata, na'am, dalam hal pemuliaan ketika memanggil dan seterusnya, maka itu wajib kita lakukan, ya, berkata sopan, bertutur kata yang sopan di hadapan orang tua, tidak mengangkat suara di hadapan mereka. Nah, barakallahu fikum. Ataukah perbuatan, ya, perbuatan kita yang dianggap sebagai perbuatan ihsan, baik itu berupa memberikan nafkah kepada mereka, ya, secara khusus ketika mereka sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, maka itu kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, perbuatan ihsan, perintah untuk berbuat ihsan terkandung di dalamnya larangan dari berbuat durhaka kepada orang tua. Jadi ada dua perkara yang harus perhatikan, barakallahu fiik. Al-ihsan wa adamul isaah. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua wajib. Manakala tidak dilakukan maka hukumnya haram. Allah merintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dia tidak melakukannya. Dia juga tidak durhaka. Jadi tidak melakukan apa-apa. Tidak berbuat baik, juga tidak durhaka. Ini gimana hukumnya? Haram. Kenapa? Karena tidak melakukan kewajiban berupa berbuat baik. Walaupun dia tidak durhaka. Jika dia tidak berbuat baik, justru malah durhaka. Bukan berbuat baik, malah berbuat jelek kepada orang tuanya. Kalau yang tadi kan, dia tidak berbuat baik, tidak berbuat jelek juga. Ya, itu sudah haram. Sudah haram. Apalagi kalau dia berbuat jelek, durhaka kepada kedua orang tuanya. Dosanya lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada dua perkara ya. Baik, tidak berbuat baik kepada mereka dalam artian tidak melakukan apa-apa, ini saja sudah haram. Apalagi kalau yang dia perbuat adalah kejelekan, tentu dosanya lebih besar. Barakallahu fikum. Orang tua adalah figur yang banyak berjasa kepada kita. Jasa-jasa mereka tidak terhitung banyaknya. Tahapan-tahapan kehidupan yang kita lalui itu tidak lepas dari jasa-jasa orang tua kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Biwalidayhi, kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Semakin besar usia kehamilan seorang ibu, semakin berat kehamilan itu terasa baginya. Nah, wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain, dan ibunya telah menyapihnya selama 2 tahun. Apa kata Allah selanjutnya? Anishkur li, bersyukurlah kepada aku, waliwalidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepada akulah kalian akan dikembalikan. Dikembalikan dalam artian kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang amalan yang kalian dahulu lakukan di dunia, termasuk apakah sudah berbuat baik kepada kedua orang tua atau belum. Ilayyal masir. Barakallahu fikum. Anak tidak bisa membalas jasa orang tua, tidak bisa. Ya, justru yang kita dapatkan Allahul musta'an. Fa nasallahu salam wal afiyah. Yang menimpa umat, ya, masyarakat di sekitar kita, justru yang ada air susu dibalas dengan air tuba. Anak tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Kecuali ada kondisi yang diperkecualikan, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dia mendapati orang tuanya dalam keadaan terikat perbudakan, lalu dia merdekakan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la yajazi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia mendapati orang tuanya dalam keadaan mamluk, hamba sahaya, budak. Fayashtariyahu, lalu dia membelinya. Fayu'tiqahu, lantas membebaskan, memerdekakannya dari perbudakan. Nah, barakallahu fikum. Ada seorang lelaki melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya dan berkata, aku adalah tunggangannya, ya, yang paling jinak. Jika tunggangannya yang lain meronta karena takut atau terkejut, ya, takut atau terkejut, zaman dulu kan mereka tunggangannya hewannya. Kalau zaman sekarang enak, orang tua misalkan tidak bisa berjalan ya tinggal pakai kursi roda, kan begitu. Dahulu nggak ada, belum ada, pakai tunggangan hewan. Jika tunggangannya yang lain terkejut karena takut, ya, meronta karena takut atau terkejut, aku tidak pernah demikian, kata anak itu. Ya, begitu perhatiannya dia menjaga agar ibunya bisa naam melakukan tawaf dalam keadaan digendong oleh dia dengan nyaman. Tidak pernah sedikit pun dia naam mengeluh dan seterusnya. Kemudian orang ini berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana menurut Anda? Apakah saya sudah membalas jasa ibuku? Apa kata sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu? La wala bi zahratin wahidatin. Tidak. Bahkan tawafmu sambil menggendong ibumu belum senilai, belum setara dengan satu tarikan nafasnya saat dia berkontraksi ketika akan melahirkanmu. Satu tarikan nafas enggak setara dengan apa yang dilakukannya. Padahal ini sudah menggendong ibu sambil mengelilingi Ka'bah tawaf. Belum setara, hanya satu tarikan nafas. Barakallahu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik dalam keadaan mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal. Nah, hendaknya kita menggunakan kesempatan yang ada supaya bisa berbuat baik pada kedua orang tua saat salah satu atau keduanya masih hidup, agar kita bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah bersabda, raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anf, kila man ya Rasulullah, qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan, sungguh celaka, kemudian sungguh celaka, kemudian sungguh celaka. Ada salah seorang sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang yang celaka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Ini kesempatan bagi kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jika masih mendapati salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup, gunakan kesempatan itu untuk berbakti. Hilamannya Rasulullah, salah seorang sahabat bertanya, siapa orang yang celaka itu wahai Rasulullah? Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan usia lanjut, falam yadkhulil jannah, lalu dia tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Menyanyiakan kesempatan itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan adab yang pertama ini, ya, yang disebutnya oleh Al-Imam Bukhari di sini. berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Perhatikan semangat para sahabat bertanya tentang suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan yang benar-benar berbobot, menunjukkan semangat mereka terhadap kebaikan, semangat mereka dalam mencari dan menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Bukan mengaku-ngaku dia adalah orang kecintaan Allah. Ya, kan banyak orang seperti itu sekarang. Mengaku saya ini Habib. Saya ini Mahbub, saya dicintai oleh Allah. Ya, mengaku dicintai oleh Allah. Itu enggak penting. Yang penting bagaimana kita menggapai kecintaan Allah. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Perhatikan Ibnu Mas'ud bertanya, ayyul amali ahabu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Kita ketahui bersama bahwa al-amalu salih wal-ibadat wa-ta'at, semuanya dicintai oleh Allah. Ya. Kalau itu adalah suatu amal yang saleh, pasti dicintai oleh Allah. Cuma sekarang Ibnu Mas'ud bertanya tentang sesuatu yang utama, memiliki keutamaan yang besar. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala as-salatu 'ala waqtiha, yang pertama, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Nah. Salat pada waktunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dari sekian amalan yang banyak berdasarkan hadis. Ya. Sehingga kalau misalkan kita diberi pilihan, kita salat pada waktunya atau tidak, jawabannya jika kita punya pilihan, ya, dalam artian kita mendapatkan rukhsah, keringanan mengerjakan sholat pada waktunya atau boleh dimajukan atau diakhirkan pada kasus menjamak antara dua sholat, ya kan? Nah, kita diberi pilihan ini, kita jamak atau kita tidak usah jamak. Ya, masing-masing dikerjakan di waktunya. Kita ketahui bersama bahwa menjamak sholat hukumnya tidak wajib, itu rukhsah. Yang wajib adalah mengqasar, meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika safar. Mana yang utama? Sholat pada waktu, ketika memungkinkan dan tidak memberatkan. Dalam keadaan safar, misalkan kita sudah tiba di tempat safar, ya kan? Kita sudah tiba di tempat safar, boleh bagi kita untuk menjamak, boleh. Nah, tapi lebih afdal apa? Mengerjakannya di masing-masing waktunya. Ketika dalam kondisi yang tidak terdesak, ya kan, kondisinya longgar, lapang. Nah, berbeda kalau misalkan dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan, ya kan, tidak memungkinkan misalkan singgah, maka menjamak sholat ketika itu. As-salatu ala waktiha, selama masih waktunya, belum keluar dari waktunya, apakah di awal, di pertengahan atau di akhir waktu, selama belum keluar dari waktunya maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah, kalau kita berbicara dan membahas tentang sah atau tidaknya. Tapi kalau kita membahas dan berbicara tentang afdol atau tidaknya, afdol mengerjakannya di awal waktu, sholat pada waktunya. Afdol mengerjakannya sholat di awal waktunya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mayoritas, ya bukan semua, tapi mayoritas sholat-sholat fardu Nabi SAW dikerjakan di awal waktu. Kecuali beberapa sholat, ya, diantaranya sholat isya. Nah, itu disunahkan diakhirkan. Sholat isya disunahkan diakhirkan. Jika jamaah belum berkumpul, ya, maka ditunggu sampai jamaah berkumpul. Adapun jika jamaah sudah berkumpul, maka disegerakan pelaksanaannya. Barakallahu fikum. Dan juga sholat zuhur ketika cuaca sedang panas, di musim panas misalkan, jika dia dikerjakan di awal waktu, maka ada bentuk masyaqqah, ya, kesusahan, merasa berat. Ya. Apalagi jika kita tinggal di daerah yang di situ ada musim panas, musim dingin. Jika musim panas panas sekali seperti di Jazirah di Arab, seperti di Yaman dahulu, ya, kita di Yaman ketika musim panas itu panas sekali. Nah, baik, Nabi SAW mengatakan abridu bisholah, ya, sholatlah ketika cuaca sudah mulai mendingin. Berarti diakhirkan sampai mendekati waktu asar, sudah dingin di sini. Barakallahu fiik. Ala kulli hal, as-salatu ala waqtiha, ya, salat tepat pada waktunya itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud selanjutnya, qultu, aku kembali bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tsumma ayyun, lalu amalan apa lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala tsumma birrul walidain. Nabi mengatakan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berarti menduduki posisi yang kedua. Jika salat pada waktunya merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah hak Allah, maka setelah hak Allah adalah hak orang tua. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memposisikan hak orang tua, bapak dan ibu kita setelah haknya. Dalam ayat surat An-Nisa yang dikenal oleh para ulama dengan istilah ayatul huquqil asyara, ayat yang menyebutkan 10 hak yang wajib ditunaikan. Ada 10 hak yang disebutkan satu persatu secara berurutan. Sebanyak 10. Allah memulai dengan memerintahkan agar memenuhi haknya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Ini hak yang pertama. Kemudian setelah itu, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, menunjukkan besarnya hak orang tua. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tidak boleh kita anggap enteng. Baik. Qultu, kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu selanjutnya, tsumma ayyun, lalu apa lagi setelah itu? Wahai Rasulullah, qala tsumma al-jihadu fi sabilillah. Kemudian amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Amalan berupa berbuat baik kepada kedua orang tua lebih tinggi, lebih mulia daripada amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ketahui bersama, jihad sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Durwatu sanamil Islam." Durwatu sanamil Islam, puncak Islam yang paling tinggi. Kalau dipermisalkan dengan sebuah bangunan, maka jihad itu adalah atapnya. Iya. Yang melindungi kaum muslimin. Nah, dengan jihad maka kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin tinggi, li'ilai kalimatillah. Jihad itu disyariatkan untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, baik, meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah, agar tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan di muka bumi. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini tujuannya. Nah, ya, tidak seperti jihad yang diserukan oleh kelompok-kelompok jihad dalam tanda petik yang ada di zaman kita, mengaku jihadis dari kalangan para teroris ISIS, misal ISIS, Al-Qaeda dan lain semisal mereka. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam tentang keadaan mereka, yatrukuna ahlal awthan, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka itu membunuhi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Nah, ya, yang mereka bunuh, yang mereka bom di sana, di sana sini adalah kaum muslim. Nah, jadi tujuannya bukan li'ilai kalimatillah. Ya. Tujuannya adalah untuk merusak nama baik Islam. Itu tujuannya. Ya. Dan kita tidak heran jika ada teori yang mengatakan bahwa di balik jihadis, kelompok-kelompok jihadis yang ada di zaman kita, ada orang-orang kafir, orang-orang barat di belakang mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena Islam tidak mengajarkan yang demikian. Baik. Kita kembali di sini, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan mengatakan di hadapan beliau, "Wahai Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk melakukan hijrah dan jihad karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Apakah salah seorang orang tuamu masih hidup?" Orang ini menjawab, "Ya, bahkan keduanya masih hidup." Kemudian Nabi kembali bertanya, "Apakah kamu mengharap pahala dari Allah?" Orang ini menjawab, "Iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Farji ilaihima fa ahsin suhbatahuma." Kalau begitu, kamu kembali kepada keduanya. Padahal minta izin ikut hijrah dan jihad. Ditanya, "Orang tuamu masih hidup?" Salah seorang atau keduanya, dia menjawab, "Iya, masih hidup kedua." Apa sih yang diharapkan seseorang ketika hijrah dan berjihad? Pahala kan? Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu, kamu kembali. Jangan ikut berhijrah dan jihad bersama saya. Kamu kembali, ya, kembali kepada orang tuamu dan perbaiki perbaiki baktimu kepada keduanya. Niscaya kamu akan mendapatkan pahala yang engkau harapkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala haddatsani bihinna, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan hal-hal tersebut kepadaku. Walau istazadtuhu lazadani. Ya. Walau istazadtuhu lazadani. Kalau seandainya aku bertanya lagi, dari awal kan dia bertanya, apa amalan yang terbaik? Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Sebanyak tiga kali. Ya, apa yang pertama tadi? Sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Kemudian posisi yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa sholat pada waktunya? Karena kaitannya dengan hak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lah. Kemudian hak orang tua. Setelah itu jihad fisabilillah. Di sini menunjukkan kepada kita keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya aku bertanya ini, saya beliau memberikan keterangan tambahan kepada aku. Lazadan. Baik, barakallahu fikum. Namun di sini dalam permasalahan jihad, ya, jika itu hukumnya fardu kifayah, maka sebagaimana yang telah kita dengar tadi. Ya. Sebagaimana yang telah kita dengar, harus dengan seizin orang tua. Adapun jika hukumnya telah menjadi fardhu ain dalam artian wajib bagi setiap individu kaum muslimin ikut berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dipersyaratkan lagi apa? Izin. Jadi jihad fisabilillah itu memiliki hukum-hukum, syarat-syarat. Terkadang fardu kifayah terkadang pada suatu kondisi mengharuskan semua afrod, individu kaum muslimin ikut berjihad. Ketika itu tidak dibutuhkan lagi izin dari orang tua. Wajib ain. Wajib ain. Baik, contohnya kapan jihad itu menjadi fardhu ain? Ketika penguasa, ya, yastaghfirun, ya, mengajak masyarakatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam artian perangkat-perangkat yang mereka miliki, ya, belum mencukupi untuk menghadapi musuh dari kalangan polisi, tentara, ya, misalnya sebagai contoh di negara kita, itu tidak mencukupi. Nah, kaum muslimin semua harus bergerak, baru kemudian tercukupi naam personal itu atau jumlah itu. Nah, ketika keadaan seperti ini, maka tidak butuh izin, ya, karena sudah menjadi fardhu ain. Wallahu a'lam. Soal. Nah, selanjutkan pada hadis berikutnya. Wan Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar qala, beliau mengatakan ridha rabbi fi ridha walidi. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Jadi kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, maka buat ridha, buatlah orang tua kita ridho. Nah, senang. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jika kita tidak mau Allah murka dan marah kepada kita, jangan membuat orang tua murka. Barakallahu fikum. Perhatikan hadis ini, Nabi mengatakan ridho rabbi fi ridhol walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Nah, yakni dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Ya. Baik. Jangan difahami dari hadis ini berarti keridhaan Allah mengikuti keridhaan orang tua, jangan. Ya. Difahami? Bahkan sebaliknya. Nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Jika sesuatu yang membuat orang tua kita ridha adalah bentuk maksiat kepada Sang Pencipta Al-Khaliq Subhanahu wa taala, maka keridhaan itu tidak diikuti. Nah. Baik, jadi hadis ini memahaminya harus ya, harus memahaminya dengan menjamaknya dengan menggabungkannya dengan hadis yang lain yang telah kita dengar. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Contoh misalkan orang tua kita meminta kita untuk melakukan ya sesuatu yang mendukung amalan syirik yang dilakukannya. Lama ya. Baik. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mengatakan ridon rob fi ridon al walid? Ya, demi mendapatkan keridhaan Allah, Pak Ustaz, saya mengikuti. Ya salah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala fala tuti'huma. Jika keduamu memaksa, coba pada tahapan paksaan pun, ini kan belum memaksa, baru menyuruh. Ya. Bahkan jika sampai pada tahapan paksaan, jahadaka, memaksa kamu, keduanya memaksa kamu, an tusyrika bi, menyekutukan aku dengan sesuatu. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kamu menaati keduanya. Nah, tapi tetap mempergauli mereka dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan. Jangan mentang-mentang karena mereka melakukan sebuah maksiat, apalagi itu maksiat dan kemungkaran yang terbesar, misalnya kesyirikan, kemudian serta merta mencaci, memaki orang tua kita. Allah mengatakan selanjutnya apa? Wasahibahuma fid dunya ma'rufan. Pergauli keduanya dalam kehidupan ini dengan cara yang ma'ruf. Difahami? Nah, jadi mengingkari kemungkaran pada orang tua tidak sama dengan mengingkari kemungkaran pada orang lain. Barakallahu fikum. Ya, tetap menjaga adab tutur kata, ya, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan 3 dalil ini dulu. Ya, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu berbakti kepada ibu secara khusus. Kalau tadi kan pembahasannya kepada walidain, dua orang tua, bapak dan ibu. Kemudian bab berikutnya nanti secara khusus membahas tentang berbakti kepada ibu. Lalu bab berikutnya berbakti kepada bapak secara khusus. Begitu urutan. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.